Satu. Satu. Suara dicoba. Satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa'a. Bil mahabbati wal mawaddati fima baina ikhwanihim. Wassalatullahi wasalamuhu ala afdali man allamana bi husni ta'amuli ma'al ikhwani wal ahibba'i wa hadzara amma yuhlikuna faqala لا يدخل الجنة قاطع الرحم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا يا ربنا بالمحبة الصادقة فيما بيننا اللهم يا ربنا أكرمنا بالمودة الصادقة فيما بيننا ولا تجعل يا ربنا في قلوبنا غلا لإخواننا اللهم يا ربنا كما جمعت أجسادنا في هذا المكان المبارك فاجمع قلوبنا في محبتك اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة المتحابين فيك اللهم يا ربنا احشرنا مع حبيبك سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي علمنا إلى الارتقاء في حقيقة المحبوبية عند الله بصلة الرحم اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami muliakan, kami cintai para alim, para guru, para ustadz, pembimbing kita semua yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam segala urusan beliau-beliau dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat yang kami cintai, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam urusan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah, dan semoga ini pilihan yang sesungguhnya dan seterusnya hingga nanti di surga kita dipilih sebagai orang-orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan oleh Allah saat ini, kita tidak punya modal. Kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk kita melangkah, Allah yang kasih. Baju yang kita kenakan, Allah yang kasih. Bahkan kemauan yang ada di dalam hati kita pun Allah kasih. Jika kemauan di hati kita untuk berkumpul di tempat ini dicabut oleh Allah, maka biarpun 1000 orang menarik Anda, Anda tidak akan mau menghadiri tempat ini. Inilah nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, meringankan langkah kita, memberikan kemauan kepada kita untuk menghadiri majlis yang mulia ini. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita hadir di tempat ini, Allah memudahkan kita untuk bisa beristiqamah, Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan Allah memudahkan kita untuk menjaga iman dan akidah kita. Pertemuan kita yang lalu, sekarang yang lalu baru aja keempat, berarti apa? Berwalidain saja. Pertama apa? Dakwah, maulid, baru baik. Berbakti pada orang tua, jadi pas tadi insyaallah. Kita akan melanjutkan kalau gitu hubungan kepada orang tua, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini adalah dakwah dan fikih kemasyarakatan. Sudahlah kita membaca diri kita sendiri kalau mau dakwah. Enggak usah jauh-jauh. Kita punya orang tua sudah kita bahas pada yang lalu. Kemudian kita punya saudara, kita punya adik, ayo kita bahas tentang persaudaraan. Hubungan dengan saudara, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita memutus tali persaudaraan. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Kalimat ini mudah diucapkan, akan tapi untuk diyakini berat. Sudah mengerti gembar-gembor la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak tegur sapa dengan saudaranya seminggu dua minggu. Dan memang setan yang mengganggu persaudaraan ini gede banget. Karena ini nerakanya paling dalam, termasuk dosa besar ini. Jadi memutus tali persaudaraan ini dosa besar dan sangat besar dan sangat besar, makanya setan paling gemar main di sini. Pengennya pokoknya bermusuhan dengan saudaranya, memutus tali persaudaraan. Sehingga terjadilah kakak adik tidak tegur sapa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan takutlah kepada Allah bahwa orang yang memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga. Dalam riwayat lain tidak akan bisa mencium bau surga Allah. Sementara bau surga itu akan dicium baunya dari perjalanan 500 tahun. Jadi jauh-jauh sudah tercium bau surga. Ternyata manusia yang memutus tali persaudaraan ini tidak akan bisa mencium bau surga. Kalau baunya saja tidak bisa mencium, masuk tidak akan masuk surga. Ini mengerikan. Maka harus kita sekarang koreksi diri kita. Kita di rumah punya adik, punya saudara. Bagaimana hubungan kita dengan saudara kita? Bagaimana hubungan kita dengan kakak kita? Bagaimana hubungan kita dengan adik kita? Fahamilah makna silaturahmi. Silaturahmi yang sesungguhnya adalah bukan saling kunjung itu saja, bukan. Hari lebaran ketemu, ya. Itu ziarah. Bisa saja basa-basi. Yang perlu kita inginkan adalah bertemunya hati. Memang Nabi Muhammad menyuruh tazawaru, salinglah engkau berziarah, tapi tujuannya tahabbu, menghadirkan makna kecintaan. Salinglah engkau berziarah, sabda Nabi, tahabbu, untuk mencapai saling cinta. Itu sebab kalau saling berziarah pun tidak diajarkan makna kecintaan, tidak ditanamkan makna kecintaan, bukan tambah baik. Alangkah banyaknya orang masuk rumah bibi dan pamannya, setelah keluar dapat bahan baru untuk menggunjing bajunya. Fotonya sahabatin. Padahal baru silaturahmi lebaran tuh. Katanya pengen silaturahmi, ternyata keluar dari pintu rumah bibinya, di luar sudah punya bahan gunjingan baru. Sampai di rumah, oh bibi begini, paman begini, adik begini. Karena apa? Hatinya belum ketemu. Jadi yang perlu kita tanamkan di sini makna kecintaan yang sesungguhnya. Kalau sudah ada cinta, orang kalau sudah ada kecintaan ini luar biasa. Indah orang bercinta, kalau orang saling mencintai, yang ada adalah berjuang, mengabdi, menginginkan kebaikan kepada orang yang dicintai. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudara. Jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara kita. Maka hakikat menyambung tali silaturahmi itu adalah laisal wasilu bil mukafi, kata Nabi. Orang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang balas. Balas itu gini, ibu dikirimi buah apel, enak kan? Besok balas buah mangga, enak balas karena sudah dimulai dengan buah apel. Tapi hakikat menyambung silaturahmi ini nih, kata Nabi, jika engkau dijailin, dijahatin, engkau yang datang duluan Allah. Nah, kalau hanya sekedar saling memberi hadiah mah gampang, asik hadiah baju baru, ini buah ini. Tapi kalau kita disakitin, dijailin, difitnah, diomongin, kita masih mau memaafkan, datang, itu adalah hakikat silaturahmi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami akan membidik satu saja di antara sebab yang menjadikan orang tidak bisa menyambung silaturahmi dengan benar, yang sekaligus kesalahan ini bentuk kesalahan kepada orang tua, kedurhakaan kepada orang tua, adalah harta warisan. Ini barangkali poin kita pada malam hari ini. Warisan, peninggalan. Allah, ngeri. Kalau sudah dengan namanya warisan ini yang seharusnya jadi barokah, bisa jadi perang kakak adik itu. Sungguh unik, dua bersaudara waktu masa kecil belum berakal, umur 5, 6, 7 tahun belum punya akal. Dia begitu indahnya bermain-main di halaman rumah, di bawah rintik hujan, main umpat sembunyi, ngumpet di balik pintu. Wah, asik, karena masih belum punya akal kakak adik. Tapi giliran sekolah tinggi-tinggi, lihat musuhan gara-gara peninggalan orang tua. Allah, alangkah banyaknya kejadian kayak begini. Nah, ini mengerikan, yang namanya memutus tali persaudaraan gara-gara warisan. Sudah tidak usah nengok orang lain, kita ini seperti apa. Kalau sudah ada orang merebut warisnya saudaranya, ini adalah dosanya sangat gede-gede, sampai dikatakan kalau kamu pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat saja orang yang merebut waris saudaranya. Maka dari itu jangan engkau mau menikah dengan dia, jangan nikahkan anakmu dengannya, kalau perlu jangan jual beli berdagang dengannya. Kenapa? Saudaranya saja dimakan, apalagi kamu orang lain. Oh, ini orang yang sudah berani mengambil haknya saudaranya dengan dengan merebut waris, maka ini adalah sejahat-jahat manusia, karena dia telah melakukan tiga dosa sekaligus. Satu, dosa durhaka kepada orang tua. Karena apa? Telah menyakiti anaknya orang tuanya. Saudaranya kan anak bapaknya ya. Saudaranya anak orang tuanya, menyakiti anak orang tuanya artinya durhaka kepada orang tua. Yang kedua, mengambil haknya adiknya atau hak abangnya. Yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. Kalau satu saja dilakukan, cukup masuk neraka paling dalam. Orang durhaka ke orang tua saja, kita bahas pada pertemuan yang lalu, cukup masuk neraka. Apalagi sudah begitu ngambil haknya orang lain, lebih dari itu memutus tali persaudaraan, Allah, ini adalah sungguh neraka yang paling dalam. Nah, ini unik, memilih neraka aja yang paling dalam ya. Mengerikan. Dan asal tahu, yang namanya penyakit rebutan waris, jadi warisan itu yang seharusnya jadi barokah kadang malah jadi bahan berantem untuk saudara-saudaranya. Asal tahu saja bahwasanya yang namanya rebutan warisan itu bukan saja urusan orang kaya. Jangan ngentengin saya, bapak saya enggak meninggalkan apa-apa, saya enggak kira rebutan. Oh enggak, ini bukan urusan barangnya yang ditinggal, tapi urusan setannya yang gede. Bukan saja orang kaya, ini bapak ibunya hanya ninggalkan tiker 6 lembar, gelas 5 dorsen, jam tangan diribut, jam gantung. Jamnya di mana? Tikernya dibuat saya ini, talamnya kok hilang 2? Oh, ribut. Enggak punya pun bisa rebutan warisan. Jadi jangan ngentengin. Hati-hati. Jangan ngentengin, biarpun bapak kita melarat tidak punya duit, jangan ngentengin, bisa saja rebutan gara-gara urusan talam, urusan piring, urusan gelas, urusan tikar, urusan jam, urusan meja yang sudah patah kakinya. Bisa direbutkan, sampai ada kejadian di Cirebon, antara Cirebon Indra, antara Cirebon Majalengka itu jauh. Ini cerita nyata, tidak usah disebut orangnya, tidak menjadi gibah dan menggunjing. Dari Majalengka mengirim truk dengan 3 atau 2 orang yang bisa mengangkat barang-barang. Mengambil barang-barangnya di rumah pusaka yang ada di Cirebon. Kursi, meja, semuanya ini. Truknya berapa, biaya tukangnya berapa. Sampai Majalengka, ternyata kursinya sudah rusak, dimakan rayap ininya. Biayanya mengeluarkan, biayanya untuk truk, biayanya untuk kendaraan sama tukangnya, lebih gede daripada nilai meja yang diambil. So, neraka sampai dibayarin, dibelain. Gara-gara namanya peninggalan yang orang tua yang diambil oleh anak-anak yang tidak punya ilmu agama, tidak punya hati kerinduan kepada Allah. Ya, jadi bukan saja orang kaya yang rebutan warisan, orang melarat pun bisa rebutan warisan. Hati-hati. Kalau harus terjadi di rumah kita yang rebutan warisan, yang penting kita jangan rebut. Pengennya kita tidak rebutan ahli surga semuanya, tapi kalau diributkan, kalau didolimi kita surga. Tapi kasihan saudara kita. Dan bukan saja orang bodoh, hati-hati urusan rebutan waris, bukan saja orang bodoh. Peninggalan orang tua ini bisa direbutkan oleh orang yang pintar sekalipun. Kiai punya anak dua, bapaknya mati, rebutan kos-kosan santri. Hati-hati kisah. Kantin tuh janjian, kamu jangan jual bakwan loh ya. Kamu udah boleh jualan Indomie loh ya, kamu anit. Ini pesantren, padahal yang satu mondok di sono, yang satu mondok di sinu. Padahal alim-alim semuanya, tapi kenapa rebutan? Dan ini banyak kejadian semacam ini. Kita ngobrol-ngobrol dengan para guru, para sepuh, kenapa kok semacam ini? Ya itu namanya setan. Dia kadang-kadang juga kewalahan, anak saya dengan ini enggak akur, ada sebabnya. Nanti akan kita sebut. Kenapa bisa terjadi permusuhan kayak begitu? Ini alim-alim. Makanya jangan ngentengin, kita itu harus nuduh hawa nafsu kita loh ya. Belum tentu orang alim selamat masalah begini. Oh, paling ganas biasanya karena paling pinter. Bisa memalsu hukum. Bisa mempengaruhi orang. Bisa melobi sana sini karena paling alim. Hati-hati. Jadi orang alim pun bisa masuk bab ini sehingga ada kiai mati benar-benar. Pondok itu dipakernya, dapurnya dibagi dua. Pondok ini Pak dibagi, santrinya dibagi dan semuanya dibagi, bagi-bagi-bagi karena bab rebutan itu. Masya Allah, hati-hati. Jadi ini adalah kritik semua. Yang kiai harus mikir anak-anaknya. Yang punya duit hati-hati pak. Yang gak punya duit sekalipun jangan ngentengin. Ketahuilah, karena setan itu targetnya bukan yang kaya, yang melarat. Pokoknya ini masuk neraka, kata setan. Kita sudah punya target, lawan itu namanya setan. Jadi ada sebab kenapa orang rebutan waris. Di antaranya nih, sebabnya adalah menunda-nunda pembagian warisan. Jangan ditunda kalau ada orang meninggal. Ini biasanya karena kebodohan, tidak ngerti ilmu. Ada bapak meninggal, ibu masih ada, tidak dibagi waris. Kenapa tidak dibagi waris? Karena ibu masih hidup. Ini kurang ajar enggak? Terus kapan dibagi? Kalau ibu mati, terus ibu suruh mati? Ya ada begitu, ini kurang ajar. Jadi kalau bapak meninggal, ibu masih hidup, ibu dapat bagian dari bapak, nanti dibagi sama anak-anak. Kalau ibu meninggal, bapak masih ada, bapak dapat warisan hartanya ibu. Bukan baru diwaris setelah ibu mati. Gak bener tuh. Jadi warisan jangan ditunda lama-lama, sebab kalau ditunda itu yang ngomong setan, yang ngomong iblis. Ini harus ngerti. Kemudian, lihat, coba kalau ditunda. Anak kita mah baik-baik. Bu ya, punya anak soleh-soleh, baik-baik. Warisan tidak segera dibagi. Anak kita mah baik, mantu kita bisik-bisik, abang kita kan belum punya rumah bang. Itu abang kok rumahnya sudah gede, gimana bang tuh yang sana? Istrinya mempengaruhi. Mungkin mantu kita juga baik-baik, tapi besan kita itu, nak kamu sudah 10 tahun nikah kok belum punya rumah, gimana sih nak, pada ada bagian warisan nah, ini ya. Hati-hati. Mertua baik, tetangga, setan pokoknya pengen rusak tuh, hati-hati. Maka warisan jangan ditunda-tunda. Hati-hati, ini sangat membahayakan. Sampai ada suatu ketika pertemuan, ini keluarga kiai-kiai, ustad-ustad cerita. Buya, ini adalah silaturahmi hall. Ini orang yang dari dalam yang cerita. Suasana memang enak. Pokoknya asalkan jangan ngomong satu, ngomong warisan. Kalau warisan, mukanya musang semuanya. Kenapa? Ini peninggalan ini. Pokoknya bisa ketemu silaturahmi, reuni atau halal bihalal, asal jangan ngomong warisan. Kenapa? Mulai dari kakek keempat belum dibagi. Tambah berantakan itu. Tambah berantakan, akhirnya itu seolah-olah miliknya. Padahal bukan, belum tentu. Mungkin bagiannya hanya sedikit sekali. Karena merasa tidak dijelaskan hukumnya, setiap anak dibilang, nah itu sebenarnya jatah kita loh, nah. Oh iya pak, gimana pak? Karena belum dibagi, direbut sama pamanmu. Ini, semuanya gue ngomong begitu. Sehingga antara anak dengan anak, keluarga ini dengan keluarga ini, hatinya bermusuhan. Memang bisa silaturahmi, hanya takut dilihat oleh orang bermusuhan, tapi hakikat hatinya sebetulnya rebutan harta warisan. Allah. Hati-hati. Jangan ditunda urusan pembagian harta waris. Ini contohnya adalah zaman Nabi Muhammad SAW, waktu Nabi Muhammad meninggal, sesuatu yang balak bakal direbutkan itu segera diselesaikan. Waktu Nabi Muhammad meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan cepat dengan beberapa orang untuk menegakkan kepemimpinan. Kalau ditunda sampai seminggu, dua minggu, berantem semuanya. Orang-orang musuh-musuh Allah bakal masuk mengadu domba. Itu pun zaman Sayyidina Abu Bakar masih ada musuh-musuh Allah yang memasukkan, padahal saat itu Abu Sayyidina Abu Bakar dengan cepat untuk menegakkan kepemimpinan. Jadi jangan ditunda lama-lama. Kalau sudah ditunda lama-lama itu biasanya juga lupa duka. Lupa duka sehingga bisa menjadi eker-ekeran benar nih, hati-hati. Pernah suatu ketika bahkan kalau mayit belum dikubur pun dibagi harta waris ini tidak ada masalah. Bukan jelek. Kayaknya kok kayak rebutan harta. Oh, bukan. Tidak rebutan harta ini, menempatkan kepada yang berhak ini, memberikan kepada yang berhak, jangan sampai salah. Pernah suatu ketika ada orang meninggal. Seorang ibu meninggal, dia mempunyai uang banyak. Uang tunainya banyak, juga tanahnya banyak. Kebetulan kami datang saat itu. Setelah kami datang, karena kita datangnya terlambat setelah sehari. Jadi setelah sehari, baru dikubur malam harinya, kita kumpulkan anak-anaknya semuanya. Kita bagi harta warisnya, kita jelaskan yang masih tanah, sertifikatnya saja nanti dibendelin, sertifikat ini nanti miliknya ini, bagiannya begini-begini, nanti akan dijelaskan di notaris. Adapun harta uang tunainya, karena dia orang kaya, setiap anak perempuan kalau tidak salah dapat 75.000, anak 75 juta atau 55 juta begitu, anak laki-lakinya tentunya dua kali lipat. Dapat suaminya, suaminya adalah dapat 1/4 karena punya anak. Setelah dibagi begini, duit kan uang tunai. Setelah dibagi itu kakak yang pertama itu ngambil duit dengan tangis. Ngambil duit dengan menitikkan air mata, setelah itu ditaruh lagi. Aku tidak tega. Ini adalah cerih parahnya Umi, cerih payahnya Umi. Biar saya infakkan ke pesantren aja. Allah. Akhirnya ditiru sama kakak adik yang berikutnya. Kemudian ada salah satu anaknya yang bontot itu belum punya pekerjaan. Dia ngomong, kak, kalau saya belum bisa infak ke pondok, kak, ini mau saya jadikan modal. Kata kakak yang lainnya, ya gak apa-apa, dek, ini memang duitmu, gak apa-apa buat modal. Tak taunya kakak yang lainnya nyambut, ya sudah, dek, modalmu saya tambahi dengan jatah saya ini. Allah. Karena baru dari kematian masih terenyuh. Tapi kalau sudah lama, lupa, eker-ekeran, 1.000 rupiah direbutkan tuh. Setannya yang gede, bukan duitnya yang gede. Hati-hati urusan ini, hati-hati. Maka tolong anak-anak kita diberi pendidikan, bu. Jangan nyaman dengan ibadah saja. Ternyata kita mati, anak kita rebutan waris. Ternyata rebutan waris gara-gara kita tidak mendidik. Kita tidak akan bisa bahagia di alam barzah. Sampai kita selalu mengisyaratkan, ustadz, kalau seandainya ustadz itu punya anak 3, itu tidak dikumpulkan di satu tempat, ustadz punya cabang 3 tuh. Kenapa? Kalau punya tiga anak-anak kiai dikumpulkan itu, biasanya ini anaknya mah baik-baik, mantunya itu loh, urusan koperasi itu jadi rebutan. Sehingga jadi eker-ekeran antara anak kiai ini. Iya bener, no kan? Belum apa-apa sudah ngomong iya itu. Rupanya anaknya begitu ya. Belum selesai ngomong sudah, iya. Ada, memang tidak semuanya, ada. Kenapa? Ada sebab-sebab ini, maka harus hati-hati ini. Perhatikan, hati-hati. Urusan kedengkian harus dipangkas dari hati anak-anak kita. Permusuhan, kurang ajar, tidak adab dengan yang lebih gede, ini harus diperhatikan. Maka jangan menunda pembagian waris. Dan maksudnya mempercepat pembagian waris itu bukan berarti rumah langsung dihancurkan. Tidak. Didudukkan permasalahannya. Ini rumah adalah milik begini, begini, begini. Ini pembagiannya, ini rumah ini adalah milik bersama. Selagi belum dibagi maka hati-hati. Apa ini tidak ada yang boleh memiliki mutlak. Kapan kalau ada yang butuh harus diselesaikan. Sebab apa? Kalau tidak dijelaskan itu, yang sudah duduk di rumah pusaka, rumah peninggalan itu keenaan ya. Kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak miliknya kan? 10 tahun kayak miliknya. Kalau ditanya, abang, rumah ini kan murah ke rumah peninggalan, gimana kalau dibagi? Ngamuk, ini sudah pada rumah, punya rumah rakus, rumah begini aja direbutin. Rumah begini aja dia keenaan di situ ya. Ini biasanya begitu karena ada setannya, bukan masalah nilai hartanya. Hati-hati para bapak dan ibu, peninggalan, jangan sampai anak kita rebutan gara-gara peninggalan kita. Capek bu cari duit di dunia nih, cari duit, tak taunya kita mati bukan enak tapi punya anak rebutan waris. Makanya kalau ada orang bertanya waris kepada kami, Buya, saya ingin tanya tentang warisan. Kami tidak menjawab masalah hitungan waris, sebab hitungan waris itu katanya guru kami Al Habib Abdullah Mulahela, ilmu faraid itu ilmu 24 jam. Paling gampangnya ilmu ya ilmu faraid. Ilmunya hitungannya pas. Jadi enggak usah susah. Jadi ilmu 24 jam itu direndahkan oleh guru kita biar bersemangat. Sebab ada orang belajar faraid enggak paham-paham kan? Nah, padahal itu ilmu 24 jam kata Habib Abdullah Mulahela apa? Ilmu 24 jam itu bagi orang bahlul. Orang bodoh maksudnya. Kalau orang seperti ente seharusnya 4 jam. Waduh, masih gitu ya. Maksudnya anak-anak santri begini 4 jam. Ayo direndahkan tapi biar semangat. Dan memang itu ilmu paling mudah adalah ilmu waris karena pas tahu rumusnya. Ini jadi. Makanya kalau ada orang datang ke kami, kami tidak akan bercerita tentang pembagiannya. Kami akan bercerita tentang begitu bahayanya rebutan waris dan sebagainya. Sudahkah siap semuanya dibagi waris? Hati-hati ini para ustaz, kalau ada orang tanya tentang warisan, jangan langsung dijawab jatah dan bagiannya, tapi beri bimbingan, sentuh hatinya. Sebab ada orang yang nakalan, datang ke kiai itu hanya pengen tahu, saya jatahnya berapa. Setelah merasa jatahnya kurang gede, gak mau tuh, pindah lagi. Karena memang hatinya culuk, makanya ustaz harus cerdas di sini. Ini maksudnya apa? Bahkan kalau belum mendengar semuanya, kita tidak akan bagi. Sudah dengar semuanya belum? Dengar. Besok pertemukan saya dengan mereka semuanya. Kita ingatkan bahayanya merebut waris ini semuanya. Ini tugasnya ustadz, bukan saja ceramah di mimbar, bukan. Ini lebih penting, kalau ada orang meninggal tolong didekati anak-anaknya bagaimana. Dipahamkan makna harta, kebolehkan berbakti ke orang tua. Jangan sampai nanti rebutan waris. Datang rupanya hanya pengen tahu jatahnya dan banyak begitu. Dan kenyataan memang seperti itu. Ternyata pak, dia memang tanya setelah itu tidak nongol lagi. Padahal tak suruh, nanti abang-abangmu bawa ke sini, enggak datang karena tahu jatahnya sedikit. Baik, ini adalah yang sangat mengerikan. Maka jangan sampai ditunda, secepatnya datangkan ulama, datangkan kiai. Ketahuilah wahai kaum muslimin, hasil rebutan warisan tidak akan barokah. Kalau dimakan anak kita jadi penjahat, yang paling dijahati pertama kita. Lihat. Kalau ada orang merebut harta waris tidak usah jauh-jauh, dikasih makan buat anaknya, pertama kali yang merasakan siksa adalah bapak ibunya ini loh. Tidak ada barokah, tapi makanan yang barokah yang menjadikan ya, ilmu. Makanan barokah, ulama-ulama pengen yang dimakan oleh anaknya halal, karena dengan makan yang halal barokah bisa menjadi ulama-ulama. Kalau sudah yang dimakan adalah harta haram loh, ngeri. Harta halal itu barokah. Sebab itu cerita Sayyidina Umar bin Khattab itu malam-malam keluar itu untuk memperhatikan, melihat keadaan umat beliau. Akhirnya terhenti kepada satu gubuk rumah kecil. Di situ ada seorang ibu janda dengan anak perempuannya, yang kebiasaan ibu janda ini menjual susu. Tiba-tiba sang ibu ngomong kepada anak, "Nak, cepat campur dengan air susunya sebelum siang, kalau siang kelihatan orang nanti." Kata sang anak perempuan, "Bu, kata Khalifah Umar, nyampur susu dengan air tidak boleh." Kata ibunya, "Khalifah Umar di rumah kita, enggak ngelihat kita." Dijawab oleh sang anak, "Ibu, memang Khalifah Umar enggak ngelihat, tapi Allah kan ngelihat." Diam ibunya. Sayyidina Umar dengar perbincangan ini langsung ditandai itu rumah. Pulang ke rumah, memberikan isyarat kepada anaknya, "Tolong kawini anak perempuan yang ada di rumah itu, nikahi." Akhirnya sama oleh Sayyidina apa? Putranya Sayyidina Umar, dinikailah perempuan tersebut. Barokah benar perempuan ini. Setelah itu menurunkan seorang cucu yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena makanan barokah. Jadi makanan barokah ini penting. Bukan cerdasnya otak, bukan. Cerdas bisa jadi penjahat gede. Tapi kalau makanan barokah, kalau makanan dari hasil rebutan waris, tidak akan barokah jadi anak penjahat. Kerjain ini tidak barokah, semuanya tidak barokah. Maka hati-hati dengan hasil rebutan waris. Sudahlah, tidak usah nengok kepada siapa-siapa. Nengok diri kita, barangkali kita termasuk orang yang merebut waris. Itu hakikat memutus tali persaudaraan. Waris segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Datangkan ulama suruh menyelesaikan. Tapi ingat, sebelum pembagian waris ada hal lima yang harus diperhatikan. Ini fikihnya. Waris baru segera dibagi jika sudah lolos lima hal. Yang pertama, hutangnya kepada Allah diberesin dulu sebelum diwaris. Maka kita sebagai ahli waris, wahai anak-anak yang baik, kalau orang tua kita punya harta lalu meninggal dunia, jangan buru-buru diwaris. Ini juga penjahat baru lagi ini. Ayo cepat dibagi. Kenapa? Nanti ditagih sama tetangga. Nah kan, ada lagi. Utang kepada Allah. Utang kepada Allah itu apa? Mungkin dulu pernah kaya, sudah wajib haji, belum sempat haji, diambilkan secuil dari hartanya untuk haji. Atau dia punya hutang kafarah. Atau dia, atau fidyah. Fidyah, barangkali dia punya fidyah itu, barangkali dia pernah punya utang puasa atau apa ya. Itu diambilkan dari harta warisnya. Yang kedua, hutang kepada manusia, hati-hati. Nah ini yang sering lari itu begini. Punya duit bapaknya, kenapa? Enggak mau tahu saya. Itu kan tanggungan bapak saya mana punya tanggung jawab. Ingat, bapakmu meninggalkan harta. Harta yang ditinggal bapakmu ini dibayarkan untuk utangnya dulu, jangan dibagi. Ini juga ada anak jahat lagi model lain nih. Anak durhaka model lain, bapaknya punya utang, hartanya diembat semuanya, utang bapaknya tidak dibayari, neraka itu anak. Jadi utang kepada sesama manusia diberesin dulu. Ditanya, tapi ingat tidak semua orang yang ngaku punya utang lalu dipenuhi, tidak, harus ada hitam di atas putih. Ada utang hitam di atas putih, ini saya punya apa? Bapak yang meninggal ini punya utang dengan saya 10 juta. Oh ya. Jangan sampai ditolak, hati-hati. Kalau kita menolak berarti kita adalah mau makan hartanya orang lain dan kita termasuk durhaka kepada orang tua. Sebab yang lebih berhak adalah orang yang punya utang, bukan kita. Yang ketiga adalah zakat. Mungkin sudah waktunya mengeluarkan zakat. Sudah waktu mengeluarkan zakat, mati. Keluarkan zakat dulu. Yang ketiga, wasiat. Tolong khusus yang ketiga ini, ketiga ya. Keempat, wasiat. Khusus wasiat ini, hati-hati, ini harus tanya kepada ulama. Tidak semua wasiat itu dipenuhi, sebab wasiat itu macam-macam. Ada yang haram dipenuhi, ada yang wajib dipenuhi, ada yang sunnah dipenuhi. Hati-hati. Ada wasiat yang haram dipenuhi. Tolong nak, kalau saya mati nanti tolong itu anak-anak mabuk itu sumbang ya. Ingat, jadi tidak semua wasiat dipenuhi. Makanya kalau ada orang tua wasiat, jangan serta-merta dipenuhi. Tanyakan ke ulama, syekh, kiai, bapak saya wasiat harus saya penuhi atau tidak. Lihat, ini ada aturannya. Apalagi wasiat pemberian kepada anak, kalau wasiat kepada ahli waris tidak diperkenankan sama sekali. Boleh sepertiga, itu pun atas izin ahli waris semuanya, ada aturannya. Kalau wasiat kepada orang lain, boleh sepertiga langsung dikasihkan. Kalau lebih harus dapat izin, ada aturannya. Jadi intinya kami tidak akan membahas masalah fikihnya rinci tentang wasiat. Pokoknya kuncinya, kalau orang tua kita berwasiat, tolong tanyakan ke ulama. Sebab contohnya macam-macam, tidak bisa kita hadirkan di sini. Wasiat apa misalnya? Nah, kalau wasiat misalnya, kalau saya wasiat kalau nanti saya mati tolonglah nyumbang ke masjid ala kadarnya, kasih wajib. Wajib misalnya. Asalkan yang ditinggal ada sesuai dengan prosedur tadi. Wasiat itu adalah setelah zakat. Zakat setelah utang kepada manusia. Utang kepada manusia setelah utang kepada Allah. Jadi aturannya ya, urutannya. Setelah wasiat, ini dalam madhab kita Imam Syafi'i. Nanti ada perbedaan di dalam madhab Imam Abu Hanifah, masalah bolak-balik saja. Ini dalam madhab Imam Syafi'i kayak begitu. Kemudian yang terakhir adalah biaya perawatan jenazah. Ingat, ini perlu dijelaskan secara fikih. Biaya perawatan jenazah ini berkenaan dengan fardu kifayah saja, berkenaan dengan memandikannya, barangkali memandikannya harus bayar, kain kafannya, kemudian mungkin yang gali kubur. Nah ini semuanya perawatan jenazah ini diambilkan dari harta peninggalan sebelum dibagi waris. Nah ini perawatan jenazah, tapi bukan biaya untuk tahlilan, hati-hati. Tahlilan adalah benar ajaran kita. Tahlilan mendoakan, tapi jangan diambilkan dari harta peninggalan, hati-hati. Kecuali semua sanak keluarga setuju. Ahli warisnya mungkin ada anak 4, bapaknya ada 1, bapak, anak-anak semuanya. Gimana kalau kita ambilkan duit ini untuk tahlilan? Itu pun setelah tadi itu. Nah, ini ada ilmunya rupanya. Tahlilannya gede. Utangnya belum diberesin, neraka tuh, Pak. Nah ini ternyata ilmu itu ada. harus ada aturannya kayak begini ini. Nah, ini fikihnya. Jadi tahlilan, terus apa? Ya ini tahlilan, Bang. Mungkin di sini ada tahlilan ya. Tawas apa? Ya pokoknya acara begitu. Jadi ini adalah bukan diambilkan dari harta waris. Itu sukarela dari anak-anak semuanya. Kalau harus diambilkan dari harta peninggalan, syaratnya setuju semuanya. Kalau satu tidak setuju, dia diberikan kepada bagiannya saja. Yang setuju saja yang diambil. Inilah, karena itu adalah haknya ahli waris, bukan orang mati. Orang mati itu gak punya makannya, gak perlu kita sombong. Orang mati gak punya apa-apa. Kalau punya gigi emas pun mati boleh dicabut kalau anak-anaknya gak mau. Ini gigi emas sayang tuh, harganya berapa? Cabut tuh. Ini sungguh ya, orang mati gak bisa bawa apa-apa, capek nyarinya, mati ditinggal ya. Rumah gedung mewah ditinggal, mobil mewah ditinggal, bantal saja enggak boleh bawa. Kalau pesan nak, tolong bawakan saya bantal satu saja, enggak didengar tuh. Baik, itu adalah harta dunia yang kita tinggal. Baik, setelah itu apa? Itu pun hanya bagi selain istri, Bu. Jadi yang kelima tadi apa? Untuk perawatan jenazah selain istri. Kalau istri mah enak, istri tidak diambil dari harta waris, biarpun sudah meninggal, tanggungan suami. Allah, enak tuh. Istri itu mulai dari pernikahan itu yang menanggung suami sampai mati, kafannya harus suami yang jamin. Tapi kalau suami mati enggak ada minta istri, enggak ada. Secara fikihnya tidak seperti itu. Jadi memang betul-betul wanita dimuliakan di sini. Sudah meninggal, maka nanti uang biaya kafannya dan perawatan jenazahnya itu diambilkan dari hartanya sang suami yang ditinggal, apa? Suami yang memberikan nafkah. Suaminya masih hidup tentunya, suami mati enggak ada. Kalau tidak punya suami berarti langsung diambilkan dari hartanya sendiri. Inilah barangkali yang bisa kita hadirkan nanti, insya Allah akan kita perlebar urusan tanya jawab. Ini inti penting sekali, tolong perhatikan. Semoga ini bukan hanya sekedar sesuatu yang kita dengar, sebab semuanya pasti mengalami ini. Semua dari kita, kalau tidak kita yang mati, pasti ada orang yang lain yang mati. Kalau tidak harta kita diwaris, mungkin kita mewarisi. Tapi kita pengen di saat kita mewarisi sebagai ahli surga. Kalau ternyata harta kita harus diwarisi, kita pengen anak-anak kita yang mewarisi harta kita adalah juga anak yang selamat, anak yang baik. Baik. Kemudian ada lagi sebab yang menjadikan orang mudah memutus tali persaudaraan. Mungkin tidak perlu kita tekankan, nanti ada pembahasan masalah keindahan dalam keharmonisan rumah tangga akan diulang lagi nanti. Ada di antaranya urusan pernikahan. Biasanya kalau sudah pernikahan kadang-kadang ipar itu ngomporin. Saya punya istri. Istri mau berbaik dan berbuat baik dengan adiknya, kadang kita yang menghalangi. Mungkin iparnya datang, mau bawa apa lagi itu? Usung-usung. Jadi iparnya datang sudah, ini gara-gara pernikahan, dan ini insya Allah nanti akan kita bahas. Tapi yang perlu kami tekankan dalam pembahasan ini tadi urusan waris. Setelah lima ini dipenuhi, lalu dibahas. Bukan aib, bukan celah kalau orang baru meninggal langsung dibagi, tidak aib dan tidak celah. Hanya masalah pembagiannya nanti harus orang alim yang menyelesaikan. Maksudnya didudukkan permasalahannya, bukan semuanya ini dihancurin, tidak. Ketahuilah, gelas yang ada di rumah peninggalan, gelas tuh, itu masih milik bersama. Misalnya ada suami, ada anak 6, ini masih bagiannya. Suami dapat 1/4, sisanya beli anak, laki perempuan 1 bagian 2, satu gelas. Makanya kalau ada orang membawa satu gelas ke rumahnya, itu adalah haram, neraka. Sebelum dibagi, cuman biasanya kalau urusan kecil relaan, suka rela. Rumah ini ya sudah, rumah ini mungkin harganya 100 juta nanti ya dibagi, ditombokin oleh yang lainnya. Tapi urusan kecil-kecil saya yang rela, suka rela. Siapa yang belum punya piring? Ya, ini ambil bapak-bapak. Saya belum ini. Nah, kalau sudah diberikan begitu, semuanya saling rela, boleh. Bukan berarti gelas harus pecah menjadi 7 bagian, bukan. Atau 8 bagian, bukan. Maksudnya, selagi belum dijelaskan pembagiannya, itu masih milik bersama. Biarpun satu pulpen peninggalan dari orang tua kita bawa, itu tidak akan manfaat dan itu menghantarkan ke neraka. Hati-hati dengan harta peninggalan. Ini saja insya Allah. Semoga ini manfaat untuk diri kami sendiri dan anak-anak kami. Dan juga semua yang hadir di tempat ini akan bisa menjadi orang yang selamat dalam urusan-urusan yang semacam ini. Ini saja. Mangga bagi yang mau bertanya dipersilakan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Si A itu siapa? Adiknya? Orang lain? Orang lain si A? Baik. Baik. Terus ada lagi? Waalaikumsalam. Ada ibu, masih ada tiga. Jatahnya buat ibu tiga. Satu, dua, tiga sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta apa? Minta emas tapi dikasihnya pakai uang. Itu bagaimana hukumnya? Utang emas. Iya. Utang emas tapi dikasihnya pakai uang. Merupakannya uang, merupakannya emas. Hukumnya bagaimana, Bos? Baik. Yang pertama, azab sama cobaan. Zahirnya sama. Karena azab di dunia adalah menyakitkan, cobaan adalah berat. Misalnya gempa bumi. Cuman azab itu adalah didahului oleh dosa, maka Allah di saat melihat orang berdosa maka menurunkan itu sebagai azab. Tapi kadang tidak berdosa, diberi oleh Allah itu semuanya. Ini untuk diangkat oleh Allah derajatnya. Orang baik coba, bayi. Jadi siksaan apa, penyakit atau yang diturunkan oleh Allah tidak harus didahului oleh dosa. Kenapa ada bayi sakit? Bayi punya dosa? Tidak punya dosa. Dan banyak cerita yang semacam ini. Jadi maka dari itu, sudah ajibtu min amril mu'mini anna kullahu khair. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad tuh ngomong, mengherankan urusannya orang mukmin tuh baik-baik selalu. Kenapa? Kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur baik, mendapatkan ujian dari Allah, musibah dari Allah sabar baik. Sabar baik. Maka kalau ada musibah menimpa seorang mukmin, mukmin ya, kalau orang tidak mukmin mah lain. Kalau orang tidak beriman mendapatkan bencana itu adalah siksa yang didahulukan. Bukan cobaan, bukan. Siksa yang didahulukan sebelum di akhirat. Tapi kalau ahli iman mendapatkan musibah dari Allah satu dari tiga. Satu, yang pertama apa? Allah ini sayang, tidak ingin nyiksa di akhirat. Lah kok ini tapi enggak banyak istighfar, ya sudah ditimpakan oleh Allah bencana, gencet. Allah sayang, biar saja saya kasih sakit di dunia, biar nanti di akhirat aku tidak usah menyiksanya. Jadi nikmat bagi seorang mukmin kalau diberi penyakit, karena kalau orang diberi penyakit artinya diampuni oleh Allah. Enak. Mungkin sudah tidak punya dosa, mungkin tidak punya dosa, tapi masih dikasih sakit. Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah rindu bahwasanya ini hambaku akan aku letakkan di pangkat yang tinggi, tapi kurang ibadah, puasa males, puasa fardu tok, sunatnya jarang, ini. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya. Gimana? Kasih penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saat itu terangkat. Atau selain dari itu, untuk dibuatkan tabungan pahala, nanti di akhirat pada bingung, kok dapat pahala ya Allah, ini pahala apa? Pahala sakit yang kau rasakan dahulu. Nah ini, makanya nanti bisa dimaknai. Kalau orang itu sudah tidak punya dosa, lah kok dikasih penyakit? Namanya baru cobaan. Tapi gak ada orang merasa ini, Nabi saja merasa dolim. Nabi saja masih merasa bersalah padahal tidak bersalah. Kalau sampai ada manusia merasa tidak bersalah, ini kelewatan. Ada orang nih, ya Allah, anda kena musibah lagi, dosa apa yang saya lakukan? Banyak pak, kok ada dosa apa yang saya lakukan? Bagaimana ini? Memangnya itu Nabi gak pernah dosa? Nabi saja beristighfar. Nabi beristighfar, nih ada orang begitu, saya diuji lagi dosa apa? Banyak tuh, ngomong begitu sudah dosa tuh. Jadi ada, jadi ketahuilah, kalau Allah memberikan kepada seorang hamba musibah, ini sebetulnya salah satu dari tiga. Makanya nyantai ahli iman. Ahli iman tuh nyantai, tidak usah pusing. Jadi kalau dikasih penyakit, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Sehingga benar para salafus soleh, para ulama terdahulu itu, kalau seminggu saja tidak dikasih penyakit, nangis. Lu kok nangis? Kenapa? Jangan-jangan saya ini dikasih istidraj, diberi kenikmatan untuk dimasukkan ke neraka. Takut, kenapa? Dia merasa dosa, merasa pengampunanku ini amat, merasa bahwasanya dosanya amat besar. Istighfarnya mungkin tidak diterima, tapi kalau sudah dikasih penyakit, sabar langsung diterima oleh Allah. Ini tuh, jadi cobaan itu untuk mengangkat derajat. Jadi kalau sudah cobaan di kelas-kelas ya, kelas-kelas orang soleh baik, maka dicoba oleh Allah. Hah, kuat atau enggak? Kalau kuat, diangkat derajatnya ya. Kalau kuat, ayo naik pangkat. Lah kalau bagi kelas kita kayaknya ini harus pengampunan dosa ini ya. Tiap hari dosa, mata ngelihat yang haram, ngomong enggak benar ini ya. Makanya kalau dikasih penyakit, ini adalah nikmat besar dari Allah. Maka dari itu, pengampunan ini orang ada tiga. Pengampunan dari Allah itu ada tiga model. Satu, langsung. Jadi orang diampuni oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia mah seger buger, lah kita pengennya begitu Bu ya, amin. Diampuni oleh Allah, enggak usah pengampunannya pakai penyakit ada. Jadi orang kelas nomor satu ini, Allah mengampuni dosanya tanpa diberi penyakit, kalau sudah diampuni di akhirat disiksa atau tidak? Tidak, ini yang pertama tingkat tinggi. Yang kedua adalah Allah mengangkatnya di akhirat nanti, tapi di dunia dikasih siksa dulu. Penyakit, habis paru-paru, korengen, jantung, habis jantung, kolesterol, apa, habis jantung, apa, asam urat, macam-macam ini. Lah kok begitu? Karena Allah tidak ingin menyiksanya di akhirat, tapi diampuni gara-gara dia disiksa di dunia. Ini tingkat kedua, masih lumayan ya. Yang ketiga, di dunia mah nyantai ahli iman. Tapi ini tempatnya nanti di surga, tapi sebelum masuk surga dipanggang dulu di neraka. Nah ini, makanya kalau Allah tidak mengampuni di dunia, maka Allah akan menyiksa kita di akhirat, tapi kalau memang ada iman nanti bakal diangkat. Tapi enggak enak, satu menit di neraka enggak enak. Ya, kuat Bu. Nyos di neraka, saudara, enggak usah satu menit di neraka. Setrika saja yang lagi membara, taruh di punggung. Sekali aja, setengah menit mau? Gak kuat. Apalagi neraka, maka jangan nangin. Ya enak ya kalau gitu, nanti kan akhirnya masuk surga. Luar biasa neraka. Neraka itu mengerikan. Jadi tiga model manusia ahli iman. Kalau ahli neraka, kalau ahli orang kafir gak masuk pembahasan tiga ini. Diulang. Yang pertama, Allah mengampuni langsung tanpa dengan dosa, tanpa dengan siksaan di dunia. Ada seger buger, nyaman, enak. Kayak Nabi Sulaiman tuh, ya. Enggak pernah sakit, semuanya ini dicukupi oleh Allah, ya. And ada termasuk nih. Kenapa Nabi Muhammad enggak kayak Nabi Sulaiman? Oh, Nabi Muhammad mah lebih tinggi lagi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah contoh buat semuanya. Nabi Muhammad mau dikasih oleh Allah tidak kesehatan terus dia malah minta enggak. Dikasih kenyang terus enggak mau. Saya pengin lapar sehari, pengin kenyang sehari. Di saat aku lapar, aku bisa bersabar. Di saat aku kenyang, bisa bersyukur. Nabi Muhammad malahin itu, contoh paling utama. Jadi orang paling kita pengennya adalah dosa kita diampuni oleh Allah di dunia tanpa dengan siksaan di dunia. Amin. Yang kedua nih lumayan, tapi takut nih, biarpun lumayan takut. Dikasih siksa di dunia, pokoknya jangan siksa di akhirat. Yang ketiga adalah di dunia enggak diseksa oleh Allah tapi ahli iman, diseksa di akhirat tapi nanti masuk. Yang bermasalah adalah ahli iman sakit di dunia seksa, nanti masih di akhirat diseksa lagi. Itu adalah masalah cobaan dan musibah. Maka dari itu jangan prasangka buruk dengan orang lain. Ini termasuk pendidikan yang harus dihadirkan. Kadang-kadang, oh tsunami, dasar orang maksiat semuanya tuh. Di Jogja gempa bumi, dasar orangnya pada ahli maksiat banyak. Emangnya ente tidak maksiat? Kalau memang Allah menggoncang Jogja karena maksiat, Karangmalang juga harus digon. Kok sombong bener menuduh orang lain maksiat? Belum tentu, itu orang Allah ngangkat derajat di sana. Ini kadang-kadang kita lalai. Wah, tsunami maksiat semuanya di Aceh karena sudah banyak begini kemaksiatan macam-macam ini. Jawa Tengah seharusnya juga dihancurkan. Ada pelacuran, ada semuanya. Jadi kita jangan sampai kalau ada seorang mukmin yang meninggal, husnudon. Tapi kita harus belajar, jangan sampai di tempat kita diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak istighfar, tolaklah bala dengan istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang wanita tua suaminya sudah meninggal tidak punya anak, tapi masih punya saudara-saudaranya mewarisi. Kalau dia ada saudara laki-laki dan perempuan, langsung habis dengan saudara laki-laki dan perempuan. Kita tidak akan berbicara tentang pembagian. Tadi bicara wasiat, kayaknya pertanyaannya di wasiat. Kalau masalah pembagian, selagi masih punya saudara, saudara mewarisi. Baik, saudara beneran. Nah, kalau masalah wasiat, karena wasiatnya adalah untuk keponakan, ponakan adalah bukan ahli waris. Karena ponakan bukan ahli waris, maka wasiat itu adalah harus langsung dipenuhi. Kapan itu? Asalkan wasiatnya tidak melebihi dari sepertiga. Misalnya dia punya duit 30 juta. Lalu wasiat, tolong berikan kepada ponakanku itu 10 juta nanti kalau aku mati. Harus dikasihkan 10 juta, karena 10 juta itu apa? Sepertiga. Lah kalau wasiatnya lebih, tolong berikan kepada ponakanku 20 juta, lebih dari sepertiga. Maka yang diberikan wajib diberikan 10 jutanya, 10 jutanya dimusyawarahkan. Kalau ahli warisnya, paman-paman yang tadi setuju, maka langsung dikasihkan. Nah ini. Saya kurang tahu di mana maksud pertanyaannya ini. Setuju? Tidak. Kalau sepertiga, berapa yang dikasihkan? Yang dijumlahkan satu rumah. Dia berapa punya rumah berapa? Oh, rumah saja. Baik. Kalau sudah hartanya satu, anggap saja rumah itu harganya 100 juta. Maka kalau memang semuanya setuju, ya boleh. Boleh, semuanya setuju, boleh. Tidak ada masalah. Karena apa? Itu bukan ahli warisnya. Tapi kalau wasiat kepada ahli waris, tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kalau sepertiga itu pun harus dapat izin dari semuanya. Karena keponakan itu bukan ahli waris, karena masih ada bapaknya. Ponakan kan masih punya bapak, bapaknya itu saudaranya, kan begitu ya. Baik, itu saja. Jadi boleh itu diberikan rumah itu semuanya, dan sah sebagai wasiat yang benar diberikan semuanya. Karena apa? Itu adalah bukan ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? La sholat al ijari di masjid ila masjid, memang hadis dan banyak riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan tentang sholat di masjid. Akan tapi sudah disepakati oleh ulama semuanya itu adalah kesempurnaan sholat. Tapi jangan sampai dengan begitu ngentengin, oh tidak, keutamaan sholat di masjid dan berjamaah adalah besar. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i dikatakan itu fardu kifayah dalam riwayat sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Anda mengatakan fardu kifayah, begitu pentingnya sholat berjamaah, sunnah yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Malik pun begitu sholat berjamaah. Khususnya di masjid dan juga di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah. Lah baru menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itu hukumnya wajib dan bagi laki-laki tempatnya di masjid. Itu pendapat. Tetapi jangan sampai kita itu kalah. Sampai Imam Haddad itu cenderung berfatwa wajibnya berjamaah bagi kaum laki-laki khususnya di masjid. Kenapa Pak? Perlu begitu besarnya fadilahnya keutamaan sholat berjamaah. Cuman harus kita jelaskan bahwasanya sholat berjamaah menurut madzhab Imam Syafi'i adalah tidak wajib. Adapun bagi kaum laki-laki wajib melakukan sholat berjamaah menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu pun ada perbedaan, haruskah dia melakukan di masjid atau cukup dilakukan di rumah, yang penting berjamaah. Kebanyakan mengatakan di masjid. Tapi intinya bagi kaum laki-laki melakukan sholat berjamaah di masjid ini adalah satu keutamaan yang luar biasa besar. Tapi bukan suatu kewajiban. Adapun berkenaan dengan hadis tersebut, itu adalah diberi makna oleh ulama tidak sempurna. La sholata kamilatan. La sholata. Tidak ada sholat yang sempurna bagi seorang tetangga masjid kecuali ada di masjid. Kalau ada tetangga masjid tidak disolat di masjid, maka ini tidak mendapatkan kesempurnaan. Tetapi kalau sebisa mungkin, kecuali di rumah barangkali ada yang harus ditunggui dan sebagainya, harus dijaga, lain cerita. Sampai ada satu riwayat, ada satu orang yuhada bainar rajulaini, satu orang dipandu di antara dua orang laki-laki untuk solat di masjid. Sampai Nabi Muhammad juga pernah ingin membakar orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ini riwayat. Ada riwayat lain lagi bahwasanya Nabi Muhammad pernah seorang buta berkata, ya Rasulullah, aku ini buta, tidak bisa sholat di masjid. Dengan tongkat bisa? Enggak bisa. Bisa membayar orang? Bisa. Bayar orang untuk mengantarkan ke masjid. Ini adalah yang dipakai oleh madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi ternyata menurut jumhur ulama itu semuanya tidak dipakai. Karena apa? Pada yang terjadi pada dari masa ke masa mulai zaman Nabi Muhammad, banyak orang yang tidak melakukan sholat. Ada orang yang tidak melakukan sholat berjamaah, ternyata tidak dihukum Rasulullah. Adapun riwayat hukuman-hukuman ini, para ulama madhab Syafi'i membahas tentang bagaimana makna hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini tidak dipakai. Intinya di dalam pembahasan fikih, menurut madhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah di masjid itu adalah tidak wajib. Tapi bukan berarti karena tidak wajib lalu malas semuanya. Anda tidak mengerti keutamaan. Nah ini musibah. Sehingga Imam Haddad cenderung kayak mewajibkan Imam Haddad. Tak tahu di dalam Risalatul Mu'awanah atau di dalam kitab Nasaih Diniyahnya menginyinggung bahasanya, beliau mengisyaratkan bahasanya sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib. Kelihatannya kita perlu bab ini agar masjidnya ramai. Terus sepi masjid, masya Allah, pada sholat di mana? Cuman kita ini kelasnya memang kelas yang penting selamat kayaknya, daripada tidak sholat, ya Allah, kan begitu ya? Ini memang kelas-kelas rendah. Urusan ibadah paling ringan, urusan harta pengen paling banyak, menikah pengen paling cantik, Kalau pengen paling itu harus paling juga ibadahnya dong. Ini adalah yang harus kita perhatikan masjid. Ada enggak masjid jamnya hilang? Hah? Ada kan? Masjid jamnya dicuri. Pernah ada masjid ada jamnya dicuri sama orang. Ini kan kurang ajar malingnya ya. Betul enggak? Yang salah malingnya atau bukan? Yang salah jamaahnya ini jarang hadir sholat di masjid nih. Jangan disalahin malingnya itu, karena sepi bah lumayan ini. Jadi perlu diramaikan masjid dengan sholat berjamaah, pahalanya luar biasa 27 kali lipat. Nah mungkin ada yang bermasalah, ada yang bertanya. Saya juga pengen sholat dengan istri saya, kasihan istri saya hanya kerjaannya hamil melahirkan, gak pernah ngerasain sholat berjamaah. No, bagus tuh. Gimana? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, bukan saja madhab Syafi'i, Bapak, ini ilmu baru barangkali. Bukan baru sebetulnya, masalah i'adatu sholati bil jama'ati, mengulang sholat dengan berjamaah. Ini tidak tahu, ini padahal sudah muktamad di dalam madhab kita dikukuhkan, tapi kok jarang yang ngamalkan. Mungkin jarang yang dengar, herannya itu. Jadi dianjurkan Bapak, kalau sudah sholat berjamaah di masjid, kok sampai pulang ke rumah nanti, kasihan dong istri ditemani sholat berjamaah, sholat lagi, ini keutamaan. Hadis Imam Tirmidzi, riwayat bahkan dikatakan sahih hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, ada seorang datang ke masjidnya Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sudah pada sholat. Nabi Muhammad dengan para sahabat Nabi sudah pada sholat. Ada satu orang datang kesian, bingung, ketinggalan. Lalu Nabi Muhammad berkata, man saya tasaddaq bihadar rajul fal yusallima'ah. Siapa yang ingin sedekah dengan orang ini, temani sholat. Padahal ini sudah pada sholat semuanya, ada orang terlambat datang, kasihan, dia pengen berjamaah, enggak ada teman. Nabi Muhammad menawarkan, man saya tasaddaq bihadar rajuli fal yusallima'ah. Siapa yang ingin sedekah dengan kepada orang ini, cepat sholat, temani. Nemeni dengan berjamaah. Ini adalah ilmu yang jarang dipakai. Makanya biarpun kita sudah sholat di masjid, kok ada temannya belum sholat, saya temani yuk. Nah, riwayat lain, Imam Tirmidzi juga riwayat. Riwayatnya mirip, tapi beda bentuk ceritanya. Ada orang datang ke masjidnya Nabi Muhammad, nongkrong di pojok masjid, berdua. Lalu Nabi Muhammad setelah assalamualaikum melihat dua orang ini sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Waqad shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Oh, kalau seandainya engkau sholat bersama kami nanti, falakum nafilah. Bagimu adalah jadi sholat kayak sunnah, keutamaan. Kenapa kamu tidak ngikut? Jadi dianjurkan sholat, mengulang sholat dengan berjamaah untuk nolong atau untuk mendapatkan kemuliaan. Yami i'adatu sholati bil jamaati, akan tapi jangan terlalu banyak mendengar syaratnya kayak yang ditulis dalam Tanwil Qurra sampai 7 syarat, pusing nanti surat. Sudahlah, amalkan ini saja manfaat Bu. Mari para bapak yang rajin di masjid tuh, tolong kalau pulang ke rumah kasihanlah istri temani berjamaah ya. Kalau yang enggak rajin ke masjid suruh ngapain? Sudah enggak ke masjid, enggak nemeni istrinya, kan kasihan menemani. Tapi ini adalah cara bagaimana kita menjaga istri kita agar terbiasa dengan sholat berjamaah. Mungkin bapak-bapak adalah orang yang rajin sholat di masjid, akan tapi pulang ke rumah nanti menemani anak-anak, mendidik istri-istri atau putri-putrinya untuk melakukan sholat berjamaah di rumah. Dan itu baginya adalah satu kesunahan. Biarpun nanti ada syaratnya, jangan jadi imam. Enggak, lupakan syarat itu. Sebab ini adalah sudah dikukuhkan, bahkan bukan saja di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mengulang sholat dengan berjamaah itu adalah benar. Tapi ingat, ada proses kayak begitu. Bukan berarti, kalau begitu nanti habis sholat isya lagi. Bukan begitu ceritanya, untuk keperluan menolong tadi. Nanti, wah kalau begitu habis sholat isya, nanti sholat isya lagi. Bukan seperti itu. Kasusnya, kasus tadi menolong, kasus mencari keutamaan. Misalnya kita sholat di rumah berjamaah, tatonya di masjid guru kita lagi melakukan sholat berjamaah, kita ngikut sunnah, dan ini adalah dikukuhkan di dalam kitab fikih. Tidak usah mungkin mulai dari kitab, apalagi kalau kitab seperti Minhajnya Imam Nawawi sudah sangat jelas. Hanya ini adalah fikih yang sering dilupakan, sehingga banyak istri tidak pernah merasakan sholat berjamaah di rumahnya karena suaminya yang sok ahli ibadah di masjid. Kasihan benar tuh ya. Baik, yang lanjutnya tadi. Ulama, definisi ulama dan seperti apa ulama yang harus diikuti. Masya Allah ya. Bukan seperti saya, yang jelas ini bukan ulama, ini hanya ngikuti caranya ulama, gayanya ulama saja. Ulama bukan seperti ini. Ulama ketulusannya. Tapi intinya pernah disebutkan bahwasanya ulama itu punya ciri-ciri. Rasulullah sekiranya menyebut ciri-ciri. Ciri-ciri ulama rabbani dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi. Dengan Al-Qur'annya bagaimana pengagungannya kepada Al-Qur'an. Ini pertama yang harus dilihat. Pengagungannya terhadap Al-Qur'an. Ini juga yang dibahas waktu di Multaqo di Bogor bersama Al-Habib Umar bin Hafid. Ulama Rabbani, seperti apa ulama yang sesungguhnya. Dan seketika itu kami sempat bertanya, sungguh kami jauh daripada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Kami hanya minta doa saja, Ulama Rabbani luar biasa membaca Al-Qur'an wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Baca Al-Qur'an enggak akan berani, apalagi Al-Qur'an dipakai guyon, biarkan dipakai ceramah. Nauzubillah. Bagaimana ulama Rabbani akan guyon membawa Al-Qur'an di dalam mimbar? Sejuk membaca Al-Qur'an, direnungi dengan penuh ketawaduan. Dengan Al-Qur'an itu sudah kelihatan bagaimana akhlaknya dengan Al-Qur'an. Yang kedua adalah dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Jadi kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasulullah ada kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar memahami dengan akalnya, tapi hatinya nyambung. Ini ciri kerinduannya kepada Nabi Muhammad, dan akan terlihat mulai dari kebiasaannya untuk menjalankan sunnah Nabi. Kalau hatinya nyambung dengan Rasulullah, mustahil, susah baginya. Memang dia bisa bersalah, bukan tidak bersalah, mohon maaf. Dia bukan Nabi, tapi dia berusaha mulai dari perilakunya ingin menjalankan sunnah Nabi sebisanya yang ia bisa, akan mulai dari di saat masuk masjid dia hati-hati, di saat meminum dengan tangan, di saat selalu berusaha. Ini akan terlihat ulama Rabbani itu. Jadi dari situ akan terlihat urusan sunnah bukan kewajiban. Kalau sampai ada kiai sama istrinya main tempeleng, main bentak, enggak pantas diikuti itu. Omongnya jorok, jadi santri saja enggak pantas, apalagi jadi kiai. Kan begitu. Tingkah lakunya ngentengin, apalagi nanti musibah. Makam-makoman, Mas, sudah nyampe. Ini saya sudah nyampe, ini belum nyampe semuanya. Kalau saya boleh, ini belum nyampe, ilmunya belum nutut. Nah, ini musibah. Nabi Muhammad paling tinggi ilmunya, tapi ternyata sholatnya sampai kakinya bengkak. Jadi ada, jadi ulama Rabbani itu adalah dengan Nabi Muhammad semacam itu, kekhusuannya dengan Rasulullah, kerinduannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum nyampe memang, sampai ada seperti Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Masalah kalau kita menyebut Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq versi kita ahli sunnah wal jamaah. Imam Ja'far Shadiq itu di saat meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukanya pucat. Imam Malik itu kalau pengen meriwayatkan hadis pakai baju yang paling bagus. Sampai ditanya, orang ini datang pengen apa? Pengen ngambil hadis, ya Imam, tunggu sebentar. Beliau datang ke kamar, mengambil jubahnya bagus pakai minyak wangi, lalu kursinya ditinggikan, setelah itu memandang ke kuburnya Nabi Muhammad lalu meriwayatkan hadis. Allah. Ini meriwayatkan hadis ini pakai baju menghormati Rasulullah. Lah ini mahabbah. Kuyonan tentang Nabi Muhammad. Ini contoh saja. Memang kita belum nyampe bab-bab begini ini, tapi kita berusahalah. Ayo dengan Rasulullah hormat. Imam Malik pakai baju yang paling bagus mana? Untuk meriwayatkan hadis tidak berani asal ngomong. Sehingga mereka itu tidak batal wudu bukan urusan Al-Qur'an. Memang membaca Al-Qur'an itu boleh tidak wudu, akan tapi mereka tidak akan berani melakukannya kecuali harus mengambil air wudu. Ini Al-Qur'an. Hadis pun begitu. Sehingga mengajar pun kalau bisa jangan. Karena ini akan membawa hadis Nabi, jangan sampai ustaz mengajar punya hadis. Memang tidak wajib, tapi ini adalah makna sambung kepada Rasulullah, jangan sampai mengajar dalam keadaan punya hadis. Belajar pun begitu sebetulnya, kalau ingin cepat mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak. Kemudian yang ketiga adalah interaksinya dengan sama akhlak kepada manusia. Dia adalah paling tawaduknya orang. Dia akan selalu memandang orang dengan mata yang ini sudah kita sebutkan dalam juru dakwah ya, bab yang pertama, gimana cara memandang orang lain. Tidak ada kiai merendahkan, kasihan ini orang pesisir, orang pegunungan, orang ini masya Allah keras kepala, dasar ya Allah ahli neraka tuh. Enggak ada. Jadi cara pandangnya itu ulama Rabbani itu seperti itu, sehingga melihat orang dengan penuh kasih dan sayang. Itu saja. Memang tidak seperti itu, minimal mendekati, itulah yang harus kita patuhi. Karena begini loh ya, kalau namanya ulama itu, guru itu mau tidak mau akan kita ikuti. Jujur mohon maaf, tidak pantas lidah ini menyebut sebuah judul sinetron di majelis. Kenapa? Kalau saya menyebut judul sinetron, yang tidak pernah nonton sinetron pasti nyari-nyari sinetron disebut Buya kemarin apa sih? Betul tidak? ini begitu, itu jadi amanat. Makanya berat jadi ulama itu. Niru ulama saja berat, apalagi jadi ulamanya. Kalau saya nyebut sinetron judulnya Terbang di Awang-Awang misalnya, cari-cari, mana sih Terbang di Awang-Awang? Yang disebut Buya di majelis kemarin, lihat. Jadi ulama itu orang menjadi sudah hati-hati mulai dari omongannya, langkahnya, jaga itu semuanya. Jangan mengatakan, oh kan kerja karena Allah. Sudahlah, urusan karena Allah itu urusan hati nanti bahasanya. Ini sebagai contoh tuh, uswatun hasanah. Kalau Ustadz hobi nonton film sampai bisa menghafal 12 film, 16 film, kira-kira santrinya apa? Jujur. Ya, nah ini Masya Allah. Berat ya, semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan semuanya. Belum masuk, makanya dari itu mohon didoakan agar kami bisa sesuai dengan yang ditanyakan tadi ya. Kami itu masih meniti. Ya, kita ngikuti jalannya ulama belum, jadi ulama berat. Menangis di malam hari untuk umat belum pernah. Kalau ulama itu menangis untuk umat sering. Nabi Muhammad menangis untuk umat. Para ulama pewaris Nabi menangis untuk umat. Memohon di tengah malam bukan untuk dirinya, menangis untuk umat. Ya Allah, umatku di sana, ya Allah, jamaahku di sana, ya Allah. Jujur, sudah pernah nangis enggak yang ngomong ini? Berat. Kadang-kadang kedahuluan ngantuknya, kadang-kadang dengan digoda oleh setan. Cepat istirahat Bu ya, besok kan pengajian lagi. Tadi belum sempat menangis sudah tidur lagi. Oh. Ini jujur nih begini, berat ini. Makanya minta didoakan jangan sampai kita ini termasuk orang yang disebutkan oleh yang ditakuti Rasulullah, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku takutkan kepada umatku adalah siapa? Munafik. Seorang munafik alimul lisan. Alimul lisan, orang munafik pandai mengolah kata indah kalau ceramah. Semua orang terpukau, dengar semuanya, tapi dia munafik. Allah. Jadi kami mintalah untuk didoakan agar kami selamat, sebab ada banyak orang ditemukan. Rasulullah pernah bercerita ada orang di surga, ada orang di surga melihat orang di dalam neraka, yang di surga pada bingung, lah ini guru kita kok ada di neraka ya? Allah, muridnya masuk surga, gurunya di neraka, karena gurunya alimul lisan tapi munafik. Dia munafik, cuma pandai bertutur kata, baiknya hanya di mimbar saja, sama keluarganya enggak baik, sama masyarakatnya enggak baik. Apalagi kalau sudah di kota yang jauh kiri kanannya enggak ada yang kenal, bebas dia. Ini tuh amanat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya ustadz-ustadz ini adalah termasuk ustadz yang mendekati kriteria yang kita inginkan tadi. Baik, yang lainnya. Seorang wanita pakai parfum, memang ada riwayat bahwasanya Allah mengutuk perempuan yang kharajat muta'attiratan liyashummar rijalu raihataha. Tapi ada hadis selanjutnya, untuk kaum laki-laki bisa mencium baunya. Ada taklilnya ternyata. Jadi tidak mutlak. Kalau seorang wanita mengenakan minyak wangi hanya tujuannya agar biar dicium baunya oleh kaum laki-laki, maka ketahuilah ini yang dikutuk dan dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau hanya mengenakan minyak wangi mungkin untuk bertemu dengan sahabat-sahabat perempuan atau karena biar nyaman saja, tanpa untuk tujuan dicium laki-laki, adalah paling rendahnya jatuh pada makruh. Kalau aman maka tidak sampai derajat makruh. Jadi pakailah minyak wangi, jangan sampai di kiri kanannya pusing ngaji setengah jam harus pakai nutup kerudung begini. Kenapa? Ibu baunya tidak nyaman. Nah, akan tapi niat yang benar. Niat ini urusan kepada Allah, bukan di urusan ini, bukan. Kita tidak bisa menilai. Mohon maaf Bu, kalau Ibu ketemu ibu-ibu pakai minyak wangi olesnya berapa kali? 3 kali. Tapi kalau mau lewat kaum laki lagi tambah 1, haram itu. Jadi 4, sek. Haram sudah. Ini tulus. Hati-hati. Jadi jangan-jangan sudah bohong lah, Allah enggak akan bisa dibohongi. Ya saya ini demi ke teman-teman perempuan. Nah, olesannya berapa kali tadi? 4. Iya, ada tambahannya. Ada tambahannya. Ada ditekan dikit biar agak lebih banyak keluarnya. Kenapa? Lewat kaum laki-laki. Haram tuh. Maka Allah. Jadi kalau sudah niatnya untuk biar dicium oleh kaum laki-laki, maka hukumnya adalah haram. Selagi tidak punya niat untuk ini, mungkin hanya sekedar wajar saja untuk teman-teman. Biasanya saya dapat tempat itu, di tempat itu, jangan sampai kadang-kadang tempatnya panas. Sebab kalau panas biasanya saya keluar keringat saya kan, ya Masya Allah, kan begitu ya. Nah, maka saya harus sedikit minyak wangi agar pantas, biar campur minyak wangi dengan bau keringat saya, kan lumayan jadinya penting selengit ya. Jadi masih lama. Jadi kalau untuk tujuan-tujuan seperti itu enggak apa-apa, minyak wangi, tapi ingat jujur niat. Saya tidak tahu niat. Kami tidak tahu apa yang di hati ini, Allah yang tahu. Jadi menggunakan minyak wangi kalau memang karena untuk menjaga sahabat-sahabatnya itu adalah wajar, untuk menyenangkan suami wajar, tetapi kalau hanya pengen dicium baunya oleh kaum laki-laki itu adalah yang terkutuk, hukumnya haram. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Seorang wanita sholat jamaah di masjid atau di rumah? Sholat jamaahnya wanita di masjid ada Nabi Muhammad SAW, bahkan ini adalah juga pernah sampai ada suatu ketika di masjid ada kabel, tali, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini adalah pengajian kita terakhir di dalam Riyadhus Shalihin. Ada kabel nih, Rasulullah bertanya, ini kabelnya siapa? Talinya siapa? Talinya Zainab. Kenapa? Zainab itu kalau ibadah itu kalau sudah ngantuk lalu berdiri. Jadi berdiri tangannya diikatkan di itu biar enggak ngantuk, biar enggak jatuh. Oleh Nabi Muhammad turunkan itu tali. Tidak boleh beribadah seperti itu kalau ngantuk tidur dulu. Ini menunjukkan bahasanya banyak wanita-wanita termasuk istri Rasulullah juga melakukan sholat di masjid. Apalagi hadis iktikaf diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana nabiyyu ya'takifu fi ashril awakhir fi ramadhana wa ya'tiku wa ya'takifu ba'dahu azwajuhu. Nabi Muhammad beriktikaf di masjid adalah pada bulan Ramadan dan setelah itu istrinya juga mengikuti iktikaf di masjid setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini secara umum banyak riwayat bahwasanya wanita pun diperkenankan melakukan salat di masjid, tapi ada aturannya. Lagi-lagi Bu, ada aturannya, jangan bikin pusing, jangan bikin pusing. Intinya jangan sampai membuat fitnah. Fitnah itu apa? Kalau sudah aman fitnah, fitnah itu begini. Bikin orang pusing atau ibu atau adik-adik sendiri yang pusing kepada orang laki-laki. Jadi kalau sekiranya saya ke masjid nanti mata saya bisa memperhatikan si A si B yang datang, berarti saya tidak usah datang ke masjid. Tapi kalau memang niatnya murni benar, kemudian waktunya waktu yang normal, siang hari, sore hari, kemudian kalau pagi hari ada yang menemani, masuk jam 4 malam ada anak gadis cantik pakai minyak lewat, ini bisa disintir, dianggap ini adalah hantu. Jadi harus ada aman ya. Aman itu maknanya apa? Aman dari fitnah dan juga aman dari godaan. Makanya kalau tempatnya jauh harus ditemani oleh suami atau adik atau kakak, aman. Kalau memang masih punya suami harus dapat izin dari suami dan sudah terbukti di masjid itu aman. Jangan sampai laki-laki semua, perempuan sendiri nyelonong depan sana. Jadi ini harus ada. Jadi intinya wanita itu melakukan sholat di masjid juga diperkenankan. Kalau pertanyaan mana yang lebih bagus, tidak bisa dipastikan. Sebab di rumah kadang-kadang lebih enggak karu-karuan. Rumah masyarakat Indonesia tidak seperti masyarakat Arab. Kalau masyarakat Arab terjaga, tidak banyak orang keluar masuk di ruangan rumah kita. Tapi kalau masyarakat kita, ada ponaka, ada pak ipar, ada ini, ada orang mau nganterin air saja langsung nyelonong ke dalam, kan begitu. Kadang untuk melakukan sholat, belum lagi ada ustadz televisi, wah kacau lagi. Ya ustadz televisi, itu lebih dari ustadz tuh iktikaf setiap hari dengan televisi. Lah ini kadang-kadang kalau sholat di rumah tambah susah. Nanti pikir sinetronnya, mikir ininya, mikir itunya. Wah. Maka zaman sekarang perlu digalakkan kalau wanita sholat di masjid adalah seperti halnya pada zaman Nabi diperkenankan, maka juga diperkenankan. Kalau permasalahannya kalau di rumah takut sibuk dengan sinetron sama sibuk dengan orang yang di rumah sehingga tidak terjaga, masjid lebih bagus. Tapi kalau di rumah bisa lebih aman, rumah lebih bagus. Kamarnya sendiri khusus, musolanya khusus, seorang wanita tetap lebih bagus melakukan sholat di rumah. Tapi tidak semua orang rumahnya seperti itu, Kak. Tidak semua orang rumahnya enak, nyaman, sepi, tidak. Kadang-kadang rumahnya sempit, ada iparnya tiga laki-laki semuanya. Ada ini, Masya Allah. Kadang-kadang, itu kan kita tidak tahu semacam itu. Maka melakukan sholat di masjid bagi wanita semacam itu adalah lebih bagus. Karena ada contohnya dari Nabi Muhammad, banyak wanita melakukan sholat di masjid. Ada sekelompok orang yang seolah-olah mengharamkan wanita sholat di masjid. Barangkali perlu membuka-buka kembali tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya wanita melakukan sholat di masjid. Wallahu a'lam bisawab. Emas diganti uang kimia ya. Contohnya seperti apa? Sebab al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau ada orang ingin memberikan hukum harus jelas bayangannya seperti apa. Ibu misalnya, ibu pinjam duit dengan dari saya. Duitnya pinjam duit 10 juta. Lalu saya beri atau pinjam emas saya kasih duit. Baik, ibu pinjam emas berapa? 10 gram. Sebentar. 10 gram itu harganya 30 juta. Baik. 10 gram harganya 30 juta. Ibu pinjam emas kepada saya 10 gram lalu saya kasih uang. Baik. Ada begitu. Kalau kredit emas enggak boleh, jelas. Kalau kredit emas tidak diperkenankan karena emas itu cara pembayarannya, karena emas uang itu sudah disepakati oleh ulama, uang itu termasuk naqad. Uang itu digolongkan seperti emas dan perak, maka kalau jual beli emas dan perak kan harus syaratnya adalah hal dan taqabud. Kontan diberikan dan langsung diserahkan. Tidak boleh akadnya kredit di dalam urusan emas. Jadi kalau memang urusan emas nanti harus jelas kalau jual beli emas. Nah kalau kasusnya tadi, mohon maaf, direnungi dulu begini. Orang pinjam emas tapi dikasih duit, emasnya 10 gram. Gimana kok bisa begitu? Memang ada begitu? Hah? Kredit? Kalau kredit tidak boleh. Gimana? Di pasar berapa? Anggap saja di pasar 300 ribu. Nah, sebentar. Dihutangkan jadi 500. Jadi nanti kembalikannya emas. Sebentar. Itu tidak boleh salah, sebab karena kalau tasok kebayang, kita harus kebayang. Fikihnya jawabannya gampang tapi harus kebayang, kalau tidak salah jawaban juga bermasalah. Bentar, saya diulang. Ada orang pinjam emas, kok pinjam emas jadi duit semuanya? Mana emasnya? Sebentar Bu, sekarang siapa yang butuh datang ke saya misalnya? Ibu datang ke saya butuh emas. Ini emas saya. Oh, kasih uang. Kenapa ada pinjam uang aja? Soalnya kalau pinjam uang itu katanya itu namanya loh. Kalau pinjam uang emas katanya enggak apa-apa. Sebentar. Kalau pinjam uang kan lebih enak, ibu butuh duit nanti belikan emas. Sebentar. Ini. Jadi ibu pinjam emas. Masnya kredit. Masnya mana sekarang? Enggak. Sekarang kalau ibu pernah kejadian, yang pernah mengalami siapa? Enggak apa-apa. Jujur, sekarang dengan saya urusannya. Biar tahu, saya langsung nanti. Saya punya duit kaya, fulus. Saya punya banyak duit, ibu butuh ngutang duit sama saya. Punya duit tuh, ah? Pinjam emas, Bu. Bentar. Bentar, barangkali Bapak ini bisa lebih. Bapak pernah? Minta emas. Cocok enggak? Kalau beda enggak bisa dijawab semuanya. Minta emas. Pinjem emas, minta emas. Utang emas 10 gram. Ya, Bapak pinjem emas 10 gram. Bayar ke saya. Lah saya emasnya di mana? Saya sudah kasihkan belum? Saya kasihkan emas 10 gram. Wah, ini masalah pinjam emas mengembalikan duit lain ini. Ini pinjam emas, ini kan emasnya 5, 10 gram. Nah, setelah itu dia pengen mengembalikan dalam bentuk kalau begitu lain. Enggak bisa dijawab kalau begitu. Bukan, kalau itu lain pembahasannya, jelas kalau itu. Bentar, ada lagi nanti. Ini kayaknya bandar emas semuanya nih. Emang harus ada tasawur, saya belum kebayang itu. Baik, Bang, silakan. Orang mau kredit emas. Enggak, kalau kredit emas sudah ditutup, enggak boleh? Iya, Nah, kalau kredit emas, karena melanggar, karena emas itu cara jual belinya emas itu harus kontan, karena emas dengan duit itu adalah nakat. Tapi ingat Pak, mohon maaf, saya lebih perlu kepada mengingatkan, jangan merendahkan orang lain, karena tidak semua orang tahu hukum, mungkin yang sudah melakukan kemarin karena nggak ngerti, biarpun itu ustadz, tapi jangan sampai merendahkan, saya tidak ingin itu, merendahkan itu dosanya lebih gede. Mungkin ada orang kredit emas karena dianggap emas kayak roti, kayak apa, kayak beras, kayak yang lainnya, kayak sepeda. Padahal emas itu adalah cara jual belinya beda. Kalau emas itu nakat, karena syarat jual beli ada apa? Masalah amwal ribawiyah. Harta-harta yang ada ribanya adalah diantaranya adalah emas dan perak. Dan uang itu sudah dikelompokkan oleh ulama sebagai emas dan perak. Makanya kalau orang beli duit dengan duit, maka saat itu harus kontan, nggak boleh beda, 10.000 dijual 11.000 nggak sah, ya kan? Makanya harus, maka dari itu dalam penyerahannya emas dengan uang itu harus kontan. Nah kalau ibu kalau misalnya pengen nggak punya duit, kalau nggak punya duit itu mah gampang, saya jual emas, ibu ini belum punya duit, ya kan? Gampang. Pak, pinjem duit saja ke saya ini, saya pinjemi 300 juta kan, anggap 300 juta. Saya sudah nyiapkan ini semuanya untuk helah tapi sah. Bapak, saya pinjemi duit 300 juta, habis itu beli, beres, aman. Gak usah sudah, jadi memang yang toko emas sudah nyiapkan ini, memang harus ada diklat toko emas nanti. Jadi toko emas nyiapin duit, jadi minjemin duit, transaksinya pinjam duit, nanti baik. Nah, makanya harus benar kan kalau begitu. Tetangga mau pinjam emas, mau utang emas. Iya. Tapi dikasihnya duit, misalnya emas itu 10 gram harga 30 juta, dikasih uang 30 juta. Nah, nanti bayarnya pakai itu pakainya duit cicil. Lah memang pinjamnya duit. Bayarnya berapa? 30 juta juga? Enggak. Wah, memang kayak emang ada maksud ya? Nggak, dari kredit emas sudah salah. Nggak, harus diingatkan. Mereka tidak sengaja. Ketahuilah ibu, orang awam, bukan saja orang awam, sebagian ustadz itu melakukan satu tindakan yang haram banyak karena kurang salah paham, bukan karena melanggar. Jadi mohon ya, mohon diredam sedikit masalah begini, jangan lalu mencaci. Oh itu ustadz gombal, nih kiai gombal, bu haji gombal, gombal. Nggak. Jadi tidak diperkenankan kayak begitu. Wong gini saja menjelaskan masih bingung kan tadi ya? Artinya mungkin saja fatwa ulama bisa saja berbeda-beda dalam hal ini karena salah pahamannya. Makanya tidak akan mau kecuali jelas. Kalau pembahasannya kredit, jelas tidak diperkenankan. Kredit emas tidak diperkenankan. Kalau bukan emas bisa, misalnya saya punya sepeda. Kalau bukan emas kredit, misalnya kredit biasa, kredit sepeda kan biasa, wajar. Sebentar, kalau kredit sepeda boleh, kreditnya boleh, cuman pinjam sepeda ke saya. Enggak. Memang paling enak yang pertama saya tutup kreditnya, kreditnya sudah tidak sah. Ya ini jadi ramai masalah emasnya, memang emas itu bikin ribut di dunia. Sampai di masjid ribut gara-gara emas. Tukang kredit, ibu tukang kredit. Baik, saya ini Bu Haji ini mau minjem ke saya, mau kredit. Kredit ya, Bu. Mana? Ya, baik, barangnya. Mau utang emas. Jangan emas dulu, Bu. Emas sudah enggak boleh. Baik, sepedanya diambil sama Ibu. Ya, sudah diambil sepedanya. Lah, ngambilnya uangnya saja dikasihkan. Mana pinjam sepedanya? Wah, main-main ini namanya. Main-main itu sudah. Kalau sudah ruwet itu, Kalau sudah main-main itu biasanya sudah ada maksud itu. Karena kenapa tidak langsung pinjam sepedanya? Kalau pinjam uang. Nah, ini biasanya ada orang pengen keluar dari riba. Pengen tambahan begitu. Helah ya. Ada dalam mazhab Imam Syafi'i ada bai'ul inah. Ada bai'ul inah itu begitu, pengen lari dari riba, tapi termasuk itu adalah jenis yang diharamkan. Kalau memang nanti lari dari riba, ternyata keluar, saya pengen ada gambaran. Ada orang pinjam duit kepada saya 30 juta, tapi membalinya adalah 35 juta. Cuman caranya biar keluar dari riba, bahasanya pinjam sepeda, nanti harga sepedanya naik gitu. Ya sudah, namanya itu helah. Enggak apa-apa helah, nanti gampang malaikat. Saya enggak bakar mubu, saya bakar tongnya saja, masukkan tong nanti. Sudahlah, enggak usah macam. Jadi sederhanakan. Itu adalah termasuk jenis-jenis semacam itu, ada upaya helah nanti, berbahaya kayak demikian. Tapi kalau emas tolong jangan sudah. Apa bukan emas pun ternyata ada maksud. Jadi paling enak adalah kalau mau bisnis-bisnis yang jelas, jangan sampai mengencat orang fakir. Ini adalah memang berkembang dunia kemungkaran, berkembang dikemas oleh ustadz kadang-kadang agar sampai ini. Jadi urusan emas tadi tolong dihentikan sebisa mungkin. Ibu kalau mau pinjam, pinjam saja. Kalau pengen cari modal, cari modal. Waktunya habis gara-gara emas. Nanti insya Allah kami ulas. Kalau perlu saya tuliskan dalam hari ini supaya jelas. Ini saya punya tahu supaya nanti, sebab kalau begini coba setiap orang bawa pulang rumah ceritanya beda. Nanti saya tuliskan jawabannya yang rapi. Ini saya pelajari dulu nanti supaya tidak salah. Sebab apa? Kalau fatwa permasalahannya ruwet, itu biasanya nanti penyampaikannya juga ruwet. Pasti beda, nanti berantem. Ini boleh, enggak boleh, ini. Nah, ini nanti tolong ditunda, ini saya tuliskan yang rapi. Bulan depan sudah ada jawabannya, fotokopi. Masalah pinjem, masalah babul zahab, mas. Ribut di masjid Al-Qurdi gara-gara emas. Kenapa? Karena semuanya punya emas. Baik, baik, insya Allah ini saja. Ada yang lain? Terakhir, khalas? Oh, ada satu. Terakhir, insya Allah penutup dari Ustadz Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, bukan saja urusan masjid, bukan saja urusan madrasah, kadang masjid menerima zakat, bahkan kadang kiai menerima zakat. Tolong dibedakan, kiai ngumpulkan zakat untuk dibagi dan kiai menerima zakat, itu beda. Kalau kiai ngumpulkan zakat untuk dibagi, memang ya kiai adalah tumpuan yang bisa dipercaya, maksudnya gitu. Kalau kiai menerima zakat, ini pembahasan lain. Jadi barangkali memang kadang-kadang memang harus pahit kita ngomong. Itu sampai suatu ketika ada orang meributkan kami. Kalau ribut-ribut, bukan saya, ribut dengan syariat Nabi Muhammad, sudah. Innamas shadaqatu lil fuqara, sampai selesai adalah asnaf tamaniyah dijelaskan oleh para ulama. Jangan fisabilillah diperlebar. Fisabilillah sendiri dalam adab Imam Syafi'i adalah orang yang berada di medan laga. Dan yang berada di medan laga pun dibagi dua. Yang tidak tertulis di diwanil murtaziqati, yang belum dapat gaji, dia baru dapat menerima zakat. Yang sudah mendapatkan gaji tidak terima zakat. Jadi orang perang saja tidak semuanya dapat. apalagi penafsiran yang lainnya bidasabilil khair dan sebagainya. Memang ada Qofal Asyasi dan yang lainnya itu ada fatwa kayak begitu, bahwasanya boleh diberikan kepada tempat-tempat kebaikan. Tapi ini ijtihadi atau nasi? Dahulu ke nas dulu baru ijtihad. Artinya begini, kalau misalnya fakir miskin sudah cukup semuanya, kok lebih, mungkin kita pakai ijtihadi. Jangan dibalik, ijtihadnya didahulukan, nasnya dibuang. Ini adalah kesalahan dalam praktekan fikih. Imam Qofal pun bahkan marah itu. Ceritanya kalau sudah fakir miskin yang mansus, yang ada nas yang di dalam Al-Qur'an itu sudah cukupan, baru setelah itu kok lebih, bagaimana ini? Dikembalikan lagi fakir miskin atau bagaimana? Serahkan fakir miskin bisa, tapi mungkin ada sabilil khair. Nah, ini adalah begitu, bukan yang pertama. Apalagi nanti mohon maaf ya, barangkali kiainya merasa fisabilillah terus ya. Ini kejadian di Cirebon, mohon maaf. Biasanya kita sering pergi, di rumah tuh kadang-kadang blek ada duit zakat untuk Buya. Waduh, gede. Zakatnya besar-besar. Ini bermasalah, biasanya kita cari siapa yang ngasih. Ini zakat untuk siapa? Untuk Buya. Oh enggak, salah. Kalau zakat kepada saya itu salah alamat. Kalau saya suruh bagi, saya banyak fakir miskin di belakang sana. Ini harus jujur hal-hal yang semacam ini. Kadang-kadang ini bermasalah. Jujur nih. Pengen terima zakat atau pengen bayar zakat? Hah? Enak kalau bayar punya duit kan? Kalau terima zakat melarat kan? Tapi kenapa sekarang banyak orang pengen terima zakat? Sampai kiai pun rebutan kan? Ini mohon maaf, ini ada kejujuran. Ini ada di daerah Banten, kita juga pernah salah satu teman kita ribut. Gara-gara ceramah begini di demo sama kiai ini. Dia ketawa saja, demo saya. Ayo, demo mana kita? Dia bawa kitab lah itu. Pendapat yang kuat tidak dipakai. Mohon maaf. Kalau urusan uang tolong hati-hati. Ini haknya fakir miskin, hati-hati. Jangan ngambil pendapat lemah. Kalau urusan bab wudu, jangan sampai was-was. Kalau bab wudu mah digampangin, sah, enggak apa-apa. Air-air maafin. Ini kalau urusan ibadah dientengin enggak apa-apa. Ini tapi jangan dibalik. Urusan ibadah ketat sampai was-was takbir sampai takbir 11 kali. Wudu 16 kali. Ah, kan ada ya? Nah, iya ini berbahaya. Urusan wudu tolong ustaz digampangin. Madhab Syafi'i sangat mudah. Ikut pendapat lemah pun boleh, tapi jangan urusan fulus. Korusan fulus pendapat yang paling kuat karena haknya fakir miskin. Ada sekarang ide-ide baru membuat rumah sakit. Kira-kira masuk akal enggak? Aduh, saya sakit nih, fakir, enggak punya duit obat. Entar dulu saya bangunin rumah sakit gitu. Kan enggak ya? Kasih obat secepatnya, kasih ini ada. Jadi ini adalah satu hal yang memang harus dibaikan. Itu adalah kadang memang pahit kayak begitu. Dan biasanya memang, dan Anda tidak usah khawatir. Dan jangan seudon kepada kiai, karena kiai pun juga punya pendapat apa mengambil ini. Hanya itu adalah salah cara pengambilannya. Ini pernah kita bahas juga dengan para guru-guru yang mulia. Memang sudah tidak pernah menerima zakat, tidak pernah mau menerima zakat. Di Cirebon pun juga diributkan. Sampai di Cirebon, sampai di fitnah saya. Katanya Bu Yayah yang melarang kiai ngumpulin zakat. Oh, jangan dirubah nih. Saya tidak melarang kiai ngumpulin zakat. Saya hanya mengatakan kiai tidak boleh menerima zakat. Kecuali kiai yang melarat. Kiai yang melarat, oh wajib lebih didahulukan nih. Masjid bagaimana madrasah? Ini sebenarnya strategi cari duit salah kalau pondok menerima zakat. Strategi kalau masjid menerima zakat itu bukan cara canggih mencari dana, salah. Sebab apa? Kalau sudah masjid menerima zakat, itu tetangga yang kaya itu waktu mau menyumbang, istrinya bilang, Pak untuk apa Pak? Nyumbang masjid. Lah kan masjid sudah dapat zakat Pak. Oh iya, enggak jadi deh. Ah, karena masjidnya nerima zakat. Kalau sudah tahu masjid yang enggak nerima zakat, siapa yang biayai kalau bukan saya? Pondok kita tidak nerima zakat, tapi tidak kurang duit. Kita bisa beli ini pondok. Kalau nerima zakat, kembalikan. Kita tidak nerima zakat untuk pondok. Ini hanya masalah untuk menyampaikan kepada yang berhak. Karena apa? Jujur ya. Kalau saya bersaing dengan orang fakir, menang siapa? Ayo. Kiai nerima zakat sama orang fakir, ayo. Pak Haji, zakatnya sampaikan fakir sama saya. Saya dapat. Oh belum, yang kotonya, oh ini, ah baik, kalah orang fakir, kalah sama saya. Nah itu kan, na'udzubillah, habis tuh jatahnya fakir miskin, diambil sama kiainya, na'udzubillah. Ini adalah kalimat berat, mohon maaf, barangkali ada di sekitar kita, ada kiai yang masih seperti itu, karena yaitu tadi, ada satu kebiasaan mendapat ngambil pendapatnya Imam Qofal Asyasi, akan tapi ada marotib. Jadi dalam mengamalkan satu ilmu qol dhaif itu ada aturannya. Qol dhaif itu baru bisa dilakukan adalah dalam saat-saat tertentu, dan itu ditekankan adalah setelah nasnya itu diberesin. bukan tidak ada orang. Biasanya begini loh ya. Lah kalau bahasanya begini, ya Allah, di kampung saya itu orangnya sudah tidak ada yang melarat. Nah, ini baru. Mau wudu susah, baru tayamum, kan begitu ya? Ini enggak. Dicari-cari itu. Nah, ini kan kebalik coba. Jadi qaul dhaif itu kapan dipakai? Qaul dhaif itu dipakai di saat kita tidak mungkin pakai qaul yang kuat. Coba di dalam fikih. Semuanya itu. Qaul pendapat yang lemah itu boleh dipakai kapan? Jika ibu susah melakukan pendapat yang berat. Kalau tidak melakukan pendapat yang berat tidak susah, maka yang berat dulu. Ini. Sekarang ada semuanya, fakir miskin di kiri kanan rumah kita ada. Lah kok sampai nanti masjidnya yang di ini. Mohon maaf, barangkali ada masjid nerima, itu perlu dikemas dengan bahasa lain. Dengan kemas, tapi tetap dalam kalimatnya adalah makna fisabilillah, memang ada pendapat Qaufal Asyasi dan bahkan riwayat Ibnul Mundhir juga meriwayatkan yang demikian ini. Riwayat dari Imam Ahmad, ada riwayat-riwayat begitu. Akan tapi mohonlah kalau bisa, kalau masjid itu tetap diambilkan dari yang benar-benar dari sedekah yang bukan zakat. Kalau ternyata harus menerima zakat, itu diperhatikan fakir miskin, nanti dikemas pengolahannya dengan helah lagi. Tapi helah itu bukan sesuatu yang baik. Misalnya, ya sudah, saya sebagai orang fakir menerima, nanti dikembalikan lagi kepada masjid. Tapi kan main-main. Ini kejadian Bu di daerah Jawa Timur, saya tidak nyebut kotanya. Kong kali kong antara kiai dengan orang kaya. Haji, nanti zakatnya berikan ke saya saja. Kiainya memang melarat. Rupanya betul, jadi pendapat lemah dipakai lemah di atas lemah. Lemahnya apa? Boleh diberikan kepada satu asnaf. Dia zakatnya 70 juta. Diberikan kepada kiai 70 juta, setelah itu apa? Sudah janjian, kiai ngambil 5 juta aja ya. Iya, setelah dikasihkan 70 juta, kiai yang ngambil 5 juta, habis itu apa? 65 juta kah? Disedekahkan kepada yang zakat tadi. Boleh enggak begitu? Ya boleh secara zahir, karena apa? Kiai menerima duit berapa? 70 juta, milik saya orang fakir, saya berhak terima zakat. Kemudian saya kasih hadiah kepada yang kaya tadi. Saya kembalikan, saya tidak butuh. Wah, kayaknya ini adalah helah-helah yang semacam ini. Mohon maaf kalau sudah bicara mazhab zakat ini harus hati-hati. Itu intinya, tolong jangan rendahkan orang lain. Barangkali ada di antara kita yang tidak berhak menerima zakat, tolong berhentilah. Merasa kayalah urusan zakat. Jangan sampai kita makan zakatnya orang, maka hartanya orang lain. Ini adalah hal-hal yang harus dihadirkan di majelis kita ini untuk keselamatan kita semuanya. Hati-hati. Jadi itulah, jangan di, kalau bisa jangan diberikan ke madrasah. Kalau harus madrasah, nanti ada misalnya ada yang punya utang dengan bahasa lain. Tapi kalau langsung ke madrasah, ini adalah pendapat lemah. Tapi ingat, dahulukan yang mansus, fakir miskin dahulu. Bahkan kalau perlu diinformasikan, madrasah ini tidak menerima zakat, yakin Allah akan tolong. Yakin Allah akan tolong. Kalau ternyata harus, ada sebagian pondok yang terima, itu biasanya Anda tidak tahu, kiainya lebih ngerti, biasanya diolah itu. Diberikan kepada yang berhak, kemudian yang berhak memberikan kepada pesantren, seperti itu. Biasanya seperti itu, makanya jangan suudon, cuman tadi globalnya seperti itu, jangan sampai salah paham. Ingat, merendahkan orang lain, menduga orang lain adalah salah. Mungkin ada kiai yang terima zakat, tapi ibu tidak tahu, mungkin dia punya hutang banyak, ibu gak ngerti. Sebab kiai itu punya hutang gak ngomong-ngomong loh ya. Nah, kadang-kadang kiai husnudzon tetap ada. Cuman kalau jadi kiai pokoknya jangan terima zakat gitu saja. Sebab ilmu kita itu selalu untuk ngoreksi diri, bukan ngoreksi orang. Tuh kiai ini, bukan. Ini loh kiai seperti apa. Tapi kalau ada kiai terima zakat, mungkin subhanallah, ibu tidak tahu. Dia punya santri yatim piatu di pojok sana. Dia fakir sampai utang-utang kalung istrinya dijualin, kan enggak tahu kita. Pokoknya suudon tidak ada tempat di sini. Kalau menjelaskan ya seperti ini keterangannya, zakat jangan diberikan kepada yang demikian itu. Sudah ada asnaf tamaniyah jelas, kalau pendapat lemah urusan uang jangan sampai digunakan. Tapi kalau urusan wudu enggak apa-apa, urusan sholat gampang. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله, اللهم يا الله, jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, berikan kami ilmu yang manfaat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, muliakan guru-guru kami, muliakan orang tua kami, muliakan anak-anak kami, muliakan murid-murid kami. Ya Allah, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, masih berikan kepada kami harta yang halal, harta yang halal ya Allah. Jadikanlah kami orang yang saling mencintai dengan saudara kami. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan yang saat ini banyak terjadi. Kakak adik bermusuhan ya Allah gara-gara peninggalan orang tua mereka. Jika ada yang hadir di tempat ini orang yang memutus tali persaudaraan gara-gara warisan ya Allah, alangkah rendahnya ya Allah, alangkah busuknya orang tersebut. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan jadikan mereka saling mencintai dengan saudaranya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan zina-zina yang hina. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina ya Allah, yang saat ini banyak terjadi ya Allah. Orang melakukan zina ya Allah. Jika ada ya Allah yang hadir di tempat ini orang yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia ya Allah tidak akan dihinakan oleh masyarakat mereka, dan di akhirat tidak akan kau siksa ya Allah. Dan ya Allah, jagalah mulut kami dari membicarakan orang zina, jagalah lidah kami dari membicarakan orang zina, jagalah telinga kami dari mendengar cerita orang zina, jagalah mata kami dari melihat para pezina ya Allah. Kami takut jika ini semua ada ya Allah, takut kami di saat mendengar tentang perzinaan, takut hati kami kotor ya Allah. Jagalah, jagalah kami dari menggunjing ya Allah. Ya Allah, ya Allah, cukupkan kami ya Allah dengan yang halal ya Allah. Jadikanlah kami semua pembayar zakat ya Allah. Jangan sampai kami menerima zakat ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa membayar zakat. Jangan sampai kami menjadi yang menerima zakat ya Allah. Cukupkan kehidupan kami dengan yang halal, yang halal ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang salah di dalam menjalankan syariat, maka berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu, dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang terlukai hati mereka karena kalimat kami yang kami sampaikan pada saat ini ya Allah, jika ada orang yang tersinggung karena kalimat kami yang kami sampaikan pada saat ini, maka ya Allah, gantilah dengan segala kemuliaan, gantilah dengan kemudahan ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, muliakan mereka, angkat derajat mereka, jadikan anak mereka anak-anak yang bakal memuliakan mereka ya Allah. Ya Allah, dan ampuni kami, dan jagalah lidah kami dari merendahkan orang lain, jagalah hati kami dari merendahkan orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni segala dosa kami. Jika ada yang sakit ya Allah, ampuni dosa kami, dan jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah. Ya Allah, panjang mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serat sehat wal afiat ya Allah. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, maka cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami ya Allah, di saat kami melakukan kebaikan, di saat Engkau ridho pada kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, jangan cabut nyawa kami di saat Engkau murka pada kami ya Allah. Dan jadikan yang hadir di tempat ini adalah ahli istiqomah, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Jadikanlah hari istiqomah, panjangkan umur mereka, dan cabutlah nyawa mereka setelah panjang umur dalam husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.